Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM di wilayah Barling Mas Cakep dan sekitarnya, dan para pemirsa Niaga TV, Yufi TV, dan juga Usman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah duduk bersama untuk mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan mempelajari sabda-sabda beliau, perkataan-perkataan beliau, memahaminya dan juga menyampaikannya sesuai dengan keilmuan kita, kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan wajah kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala kita akan membahas hadis ke-36, dan kalau masih cukup waktu kita akan masuk ke hadis 37 insyaallah taala. Hadis ke-36 dan hadis ke-37. Pada hadis ke-36, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qal, dia berkata, ka'anni anduru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Darabahu qawmuhu faadmauhu wahuwa yamsahud dama an wajhihi yakulu Allahumma gfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku masih bisa melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallama yahki nabiyan minal anbiya, ketika sedang menceritakan kisah seorang nabi di antara nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu ketika menyampaikan hadis ini, itu masih terbayang bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini. Ini berarti ketika mengkisahkan sangat sangat berkesan, ini sangat mengesankan. Dan itulah tugas seorang pendidik, hendaklah dia berusaha memberikan kesan-kesan yang baik yang terus akan melekat di hati murid-muridnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering melakukan tindakan-tindakan yang mengesankan. Di antaranya adalah memegang tangan para sahabat ketika akan memberikan sebuah ilmu. Kemudian juga di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata-kata yang mengesankan, inni uhibbuka, aku sungguh saya sangat menyayangimu, mencintaimu. Jadi seorang pengajar sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaklah memberikan tindakan ucapan yang baik yang bisa memberikan kesan yang baik dan mendalam sehingga akan berpengaruh besar pada jiwa anak didiknya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tidak hanya sekedar sebagai seorang guru, akan tetapi juga kita berbicara bagaimana kita sebagai seorang tua kepada anak kita. Seorang suami kepada istrinya dan seorang istri kepada suaminya. Seorang anak kepada bapaknya. Seorang tetangga kepada tetangganya. Demikian seterusnya. Memberikan kesan yang baik. Entah itu dengan perbuatan, entah itu dengan ucapan, dan yang lain-lain. Ka'anni anduru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya, menceritakan salah satu kisah nabi di antara nabi-nabi terdahulu. Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan salawat dan salam kepada para anbiya. Dorobahu qawmuhu. Di mana nabi tersebut, menurut cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, darabahu qaumuhu, dipukuli oleh kaumnya. Ngajar malah diantemi. Ya, ngajar tapi malah diantemi. Subhanallah. Fa admauhu, sehingga kaumnya melukai dia dan sampai lukanya mengucurkan darah. Wa huwa yamsahu ad-dam 'ala wajhihi, sehingga nabi tersebut pun mengusap darah yang mengucur di wajahnya. Biasanya sing pecah nek diantemi napa ne? Pelipisnya mengucurkan darah, kemudian apa? Bibirnya mengucurkan darah, ya, pipinya tembem-tembem. Namanya dipukuli oleh kaumnya. Dorobahu kaumu. Dipukuli oleh kaumnya. Masya Allah. Kalau kita dalam masalah dunia saja diantemi rasanya, perasaan hati kita ini bagaimana? Mangkel. Marah. Apalagi ini dalam masalah agama. Nabi itu datang memberikan petunjuk kepada perkara yang menyelamatkan mereka, kok malah diantemi. Ibaratnya jenengan lihat orang sedang jalan, di depannya itu lubang menganga gede banget, bolongan. Di dalam lubang itu segala bahaya ada. Begitu jatuh langsung ketancep apa sintik si mending ya, besi runcing, atau mungkin kalau selamat dari besi runcing di situ sudah ada ularnya, ada kalajengkingnya, ada macam-macam pokoknya, ada api yang menyala-nyala. Begitu melihat seperti itu, apa yang kita lakukan ketika dia melihat seperti itu? Kita tarik kita pegang tangannya, kita selamatkan. Atau kita peringatkan, stop, jangan maju. Enggak tahunya dia balik kemudian mukuli kita. Rasanya gimana? Jorogaken sisan, ya kan? Wis kono dikandani ora, ora gelem nyeburo sisan. Ngoten niku? Itu kalau mungkin kita lho dikandani apik-apik ora gelem kok jengkang angken sisan. Ya. Itu kalau orang biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ini? Nabi yang dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingatkan kaumnya dari siksa neraka yang mengancam mereka. Siksa yang abadi. Kalau hanya sekedar jangan makan makanan ini ya, nanti perutnya sakit. Itu kan paling cuma sehari, dua hari, setelah itu apa? Sembuh. Ini kalau masuk neraka selamanya. Naudzubillah min dzalik. Diperingatkan dari seperti itu, mereka malah marah. Apalagi Nabi ini gak terima bayaran. Dia datang mengajarkan kebaikan, enggak minta apapun kepada mereka. Sudah gitu diantemi, masya Allah. Tapi lihat kesabaran Nabi ini. Yaqul sembari mengusap darah yang mengucur di wajahnya, ya, diusap. Dia mengatakan, Allahumma gfir li qaumi, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka itu orang bodoh. Ampuni mereka ya Allah. Hadis ini menunjukkan kesabaran Nabi tersebut. Dan itulah sifat para Nabi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ini Nabi dilukai. Di sana ada Nabi sampai dibunuh. Dan itu kebiasaan orang-orang Bani Israel membunuhi para nabi. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Mereka suka membunuh nabi. Lagi ngajar ngaji malah dipateni. Itu para kaum Bani Israel. Maka jangan heran kalau mereka membunuhi anak kecil, wanita, orang tua. Ringan bagi mereka. Uang membunuh nabi saja mereka biasa. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak lepas dari upaya pembunuhan mereka. Entah itu diracun, entah itu direncanakan dengan perencanaan yang jahat yang akan mencelakakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Dan juga musibah yang semacam ini, penolakan dari kaum dari mad'u, objek dakwahnya, bukan hanya dirasakan oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dakwah di Taif dan dakwah di tempat-tempat lain. Tapi hari yang paling berat bagi dia adalah hari Taif, di mana dia di Mekah ditolak oleh kaumnya. Dia berharap orang-orang Taif akan menerima dakwah. Dia datangi Taif. Dia dakwai mereka. Ternyata penolakannya atau penerimaannya sama. Mereka menolak. Bahkan melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Bukan hanya orang dewasanya. Anak kecilnya ikut-ikutan. Ya, diprovokasi untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah para anbiya. Mereka didustakan oleh kaumnya. Sebagaimana di firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, sungguh telah didustakan dan juga diganggu, maka mereka pun bersabar atas segala gangguan yang mereka terima, atas segala pendustaan yang mereka terima. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu bukan hanya sembarang cerita, pasti ada faedahnya. Apa faedahnya? Kaitannya erat dengan bab yang kita pelajari selama ini, yaitu bab apa? Sabar. Ya, sabar. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Kesabaran. Kesabaran. Terutama kepada para pengajar kebaikan. Entah itu guru TPA, entah itu ustaz, entah itu da'i, entah itu ulama, entah itu kiai, entah itu buya, entah itu ajengan, ajengan ya, ajengan. Entah itu tuan guru dan yang lainnya. Ketika mengajarkan kebaikan, tidak lepas dari gangguan. Kita bersabar terhadap perkara-perkara tersebut. Dan kita berharap itu sebagai penebus dosa. Ya. Gangguan-gangguan yang kita dengar, gangguan-gangguan yang kita lihat, ya. Gangguan-gangguan yang kita rasakan, semua itu kita berharap menjadi penebus dosa. Loh, gangguan itu memang ada yang didengar, ada yang dilihat, dan ada yang dirasakan. Iya. Didengar misalnya diomong macam-macam, ya. Diomong macam-macam. Diomong nek sing apa namanya? Diomong misalnya, ya. Kalau yang perempuan sudah latihan pakai jilbab, ya, misalnya diomong kemah berjalan, ya, atau tenda berjalan misalnya. Ya, sing lanang latihan nganggo jenggot, ya, na'udzubillah min dzalik, diomong kayak wedhus misalnya begitu, ya. Omong-omongan semacam itu sering atau biasa atau mungkin kita dengar. Kita sabar. Ya. Kemudian juga terkadang kita lihat. Kita melihat gangguan dengan penglihatan. Jadi ada orang misalnya bersikap kepada kita dengan tidak baik. Wajahnya kalau sama kita itu pasang wajah apa? Pasang wajah cemberut, mata melotot, muram, masam, dan yang lainnya. Ya. Kemudian kalau gangguan yang mengenai badan, ya jelas, entah dipukul, entah harta kita diambil, entah listrik rumah dimatikan, dan yang lain-lain. Sandal diumpetaken, ya, motor digembesi, ya, dan yang lain-lain. Ini banyak semacam ini terjadi, ya, yang semacam ini terjadi. Kayak ada seorang teman, ya, ketika mulai mengadakan pengajian, karena namanya ada orang yang senang dan ada yang tidak senang. Akhirnya yang tidak senang itu pas lagi tengah-tengah ngaji, listrik omahe dipateni. Ya, listrik omahe dipateni, dimatikan. Tapi alhamdulillah karena kesabaran beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, beberapa waktu kemudian yang mateni listrik itu akhirnya tertarik dengan pengajian dia. Alhamdulillah. Nah, dari mana? Ya, dari radio. Jadi ketika ngaji di, karena dia orang itu yang membenci itu satu kampung, satu daerah, dekat tetangga rumah. Kalau ngajar itu enggak suka listrik pateni, dah. Nah, ketika ustadz ini ngajar di tempat lain, kadang ajarannya atau pengajiannya disiarkan lewat apa? Lewat radio. Nah, ternyata yang suka mateni listrik itu suka dengarkan radio itu. Sampai suatu saat ketika hati sudah mulai melembut, ketemu dengan teman kita itu, dia bertanya, "Mas, jenengan ngerti ora Ustaz Abu Fulan sing ngisi radio kae?" Ternyata Ustaz Abu Fulan itu ya dia yang listriknya dimatikan sama dia. Ya. "Oh ya kenal Pak, saya kenal sekali," katanya. Dia enggak bilang itu adalah apa? Saya. Jadi ternyata yang mateni listrik senang dengan pengajian yang dipateni listrik. Masya Allah. Demikian. Ya. Kejadian-kejadian seperti ini banyak. Sabar, sabar. Dan kita berharap ini adalah sebagai terkadang yang kalau kita ngajar TPA, ya, anak-anak kadang kurang bisa menghargai ustadznya, sulit untuk diatur. Ini semua adalah bentuk ujian dalam mengajarkan kebaikan. Termasuk ketika kita punya keluarga, ya, istri kok terkadang dinasihati rada angel, atau sebaliknya suami tidak menerima nasihat istrinya, anak juga demikian. Itu ujian dari Allah. Sabar. Sabar. Karena mungkin kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, mungkin kita ada kesalahan dalam berdakwah. Entah mungkin kurang ikhlas. Ya, kurang ikhlas. Atau mungkin caranya salah. Yang disampaikan benar, tapi menyampaikannya dengan cara yang salah. Jadi terkadang walaupun yang disampaikan benar, tapi kalau cara menyampaikannya itu salah, itu akan membuat hati sakit. Ngerti orang lagi senang bermaksiat, lewat langsung neraka kok ya, neraka. Ya otomatis jenggilat ya. Mang neraka nggonmu apa? Jadi terkadang seperti itu. Pernah dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tentang seorang pemuda yang semangat untuk menasehati orang lain. Suatu saat dia sedang berjalan menuju masjid, ya, untuk sholat asar. Dia ketika berjalan menuju masjid melewati perkebunan kurma. Namanya kisahnya di Saudi juga. Maka pohonnya pohon kurma. Kalau di sini ya pohon apa ya? Pohon pisang, apa pohon apa? Kerambil, ya, metingkring yang dhuwur. Ya. Pohon pisang masuk metingkring. Ya, pas lewat perkebunan, dia lihat ada seorang sedang di atas pohon kurma, sedang ngurusi kurmanya di atas dengan apa? Senjatanya itu arit atau apa? Apa kata dia, Syekh? Ala sami'tal adzan? Ya Syekh, taqillah, ente takut ente kepada Allah. Takut kamu kepada Allah. Enggak takut kamu kepada Allah. Kamu enggak dengar adzan apa? Turun salat, kerja aja. Masyaallah. Apa kata petani tadi? Oh iya ya, saya turun sebentar ya. Sebentar, saya turun katanya. Akhirnya dia turun. Tapi wajahnya apa? Memerah. Melihat naga-naga. Naga-naga itu apa ya? Hah? Tanda-tanda, ya. Melihat tanda-tanda kemarahan orang yang turun ini, waduh ini ketuanya orang marah ini. Akhirnya, betul, begitu turun dia lari. Si orang yang pemuda tadi lari. Begitu turun, orang yang tadi, sini-sini kamu. Ngecungi apa? Ngecungi bendune arite. Alhamdulillah gak ngejar. Dah, pemuda itu sampai ke masjid ngos-ngosan. Setelah sholat dia cerita kepada Syekh di masjid tersebut, Syekh tadi saya begini, saya menasihati orang, malah saya dia apa? Dimarahi. Akhirnya sama Syekh dinasihati, kamu caranya salah. Nasihati dia dengan apa? Dengan lembut. Alhamdulillah lagi, ya, pemuda ini kemudian nurut, dan alhamdulillahnya lagi, ketika nasihati dengan keras itu, kan orang Arab biasanya pakai apa? Pakai surban begini ya. Nah itu surbannya ditutupkan di wajahnya. Jadi yang kelihatan cuma apa? Mata kan untuk menahan angin, debu, ditutupkan di depan hidungnya begini. Itu biasa di sana. Jadi ketika nasihati yang kelihatan cuma apa? Matanya saja. Nah, jadi gak tahu si petani tadi yang dikejar itu siapa, wajahnya bagaimana, gak ketahuan. Keesokan harinya, pemuda itu kembali lewat kebun tadi. Mestinya ya rada wedi-wedi ya. Di waktu yang sama, dia lihat orang yang kemarin metingkring lagi di atas pohon. Kali ini pemuda tersebut lepas apa? Surbannya dilepas, wajahnya kelihatan. Dia ingat nasihat syekhnya di masjid. Dia harus menasihati dengan apa? Dengan baik. Apa kata pemuda tersebut? Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam ya syabab. Wahai Syekh, assalamualaikum. Naam ya anak muda, ada apa? Masya Allah, jazakallah khair. Anta ala khair. Masya Allah, terima kasih sekali. Perbuatan kamu sungguh mulia, mencari nafkah, demikian, demikian. Dipuji-puji. Wahai naam ya syabab. Senang itu Syekhnya. Tapi ala sami'tal adzan, barangkali engkau sudah mendengar adzan ya. Alangkah baiknya kamu turun, kita sholat bareng-bareng saya. Gimana kata? Turun orang itu. Begitu turun bawa parang. Tapi kali ini tidak seperti yang kemarin. Apa kata petani tadi? Masya Allah, antekweis, kamu bagus, katanya. Kamu, cara menasihatinya tidak seperti pemuda yang kemarin lewat sini, katanya. Lihat, subhanallah, hasilnya luar biasa. Orangnya sama, caranya beda, yang disampaikan sama. Tapi dengan cara yang berbeda, akibatnya pun akan berbeda. Maka barangkali kita mengalami apa yang kita alami ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, itu mungkin karena kita kurang ikhlas dalam menyampaikannya. Karena kata para ulama, al-kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fi. Perkataan itu kalau keluar dari hati, dia akan masuk ke dalam hati. Perkataan kalau masuk keluar dari hati, dia akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau perkataan itu hanya ngambang, tidak diiringi dengan keikhlasan, sulit nyantol di dalam hati. Makanya mereka mengatakan al-kalamu idza kharaja minal qalbi dakhala fi. Perkataan itu kalau keluar dari hati, masuk ke dalam hati. Kemudian barangkali kita salah caranya. Ya, apa yang kita terima itu adalah karena kesalahan dalam cara. Karena hati itu condong kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Kata pepatah mengatakan al-qulubu tamilu ila man ahsana ilaiha. Hati itu condong kepada siapa yang berbuat baik kepada dia. Ya, ibaratnya anak kecil ya. Kita ini sering ketemu anak kecil. Setiap kali ketemu kita kasih apa? Permen. Besok ketemu mangatus. Ngesok ketemu lanting. Ngesok ketemu kue satu meskipun cuma satu. Ya. Ngesok meneng sagon. Ya, walaupun terkadang apa? Ora doyan dibuang. Tapi anak ini terus akan teringat-ingat bahwasanya ini orang berbuat baik kepada saya. Hati itu seperti itu. Begitu pertama kali ketemu, kita menimbulkan kesan yang baik, maka akhirnya insyaallah ta'ala akan memberikan kesan yang baik. Ini pesan untuk diri saya pribadi, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Termasuk bukan hanya da'i ini, kerjaan semacam ini bukan hanya da'i, kepada keluarga. Terkadang suami itu diharap-harapkan kedatangannya. Kenapa? Kesannya dengan keluarga baik. Kapan ya bapak pulang ya? Kapan ya? Kapan ya? Tapi ada tipe suami yang keluarganya mengatakan, "Hah, naudzubillah, muka-muka bapak ora bali. Mudah-mudahan bapak enggak pulang ya oleh iya Bu, takut kalau bapak di rumah ibu dipukuli, anak di ini." Masyaallah. Jadi ada tiba-tiba orang dengan keluarganya saja sudah ditakuti. Jangankan terhadap keluarganya, terhadap hewan. Hewan pun demikian. Saya pernah lihat ada seseorang itu. Hewan, lihat dia lari. InsyaAllah. Tapi di sisi lain kita lihat ada orang. Begitu hewan lihat dia, dekat. Nah, ini kesempatan cerita ini. Nah, ya, cerita untuk faedah. Tentang orang yang berbuat baik kepada hewan. Mungkin sudah pernah saya ceritakan. Ceritanya dari orang yang kedua. Saya dengar dari seseorang, seorang ini dengar langsung, lihat kejadiannya. Jadi ada seseorang itu punya kebiasaan dodok di dapur. Dodok, dodok di dapur, kemudian ngasih makan semut. Sehingga semut-semut kadang berkumpul. Suatu hari, anaknya dicokoti semut, rumahnya kebak semut. Si ibunya marah-marah. Iki gara-gara apa? Gara-gara bapak suka ngasih apa? makan semut. Ya kita enggak harus semut lah ya. Anak semut terkadang menggoda, mengganggu kejenakan dalam tinggal. Kemudian apa yang terjadi? Bapaknya itu ndodok. Dia bilang, semut, kalian itu kayak wong apa ya ngomong karo semut ya. Tapi kisah nyata ini. Mut, kalian itu biasa sudah tak kasih makan. Mbok yo jangan ganggu anak saya. Itu betul. Semut langsung pada pergi, Masya Allah. Kisah nyata. Yang cerita adalah kakak saya. Kakak saya dengar dari yang langsung melihat kejadian itu. Ya. Nah, ternyata kisah semacam ini pun pernah terjadi di zamannya Imam Ahmad. Walaupun mungkin bukan karena sering ngasih makan semut. Suatu saat di rumahnya Imam Ahmad itu semutnya banyak sekali. Sampai pembantunya Imam Ahmad pun berusaha apa? Untuk membunuhi semut-semut tersebut. Imam Ahmad masuk. Dan kisah ini dikisahkan oleh anaknya Imam Ahmad. Kalau tidak salah di kitab Masail Imam Ahmad. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Imam Ahmad. Ditulis oleh anaknya. Saya tapi membacanya sudah agak lama. Letaknya belum saya cari lagi. Tapi saya ingat sekali saya membaca di kitab itu. Kemudian Imam Ahmad berkata kepada pembantunya. Coba jangan dibunuhi. Ambilkan kursi. Maka ambil kursi. Imam Ahmad duduk di atas kursi. Kemudian dia berbicara kepada semut. Wahai para semut sekalian, ini rumah-rumah saya. Saya tidak ingin mengganggu kalian. Sebagaimana juga tolong kalian jangan mengganggu saya. Keesokan harinya, kata pembantunya Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh anaknya, tidak ada tampak semut satupun di dalam rumah Imam Ahmad. Jadi pada apa? Pada pergi. Setelah tadinya apa? Banyak. Nah berdasar kisah itu saya pun praktek. Ini kisah nyata yang saya alami. Oh. Pernah saya tinggal di satu rumah. Itu Masya Allah semutnya banyak sekali. Kita punya anak kecil. Kita khawatir anak kita diganggu. Kita punya istri. Akhirnya saya panggilkan istri. Tolong siapkan kursi. Ambil kursi, saya duduk. Saya terbayang bagaimana Imam Ahmad. Saya masih ingat bagaimana kisah Imam Ahmad. Saya duduk di atas kursi, saya bilang, wahai semut sekalian, sesungguhnya ini rumah adalah rumahku. Rumah saat itu bukan rumah saya pribadi. Ya, rumah disilihi. Jadi salah jelasnya. Ya, ini adalah rumahku. Dan aku tidak ingin mengganggu kalian. Dan tolong kalian juga jangan mengganggu saya. Keesokan harinya, saudara-saudara. Semutnya sakeh. Masya Allah. Semutnya itu saya ngaduk. Ya. Ternyata beda orang yang bicara. Ya. Beda antara Imam Ahmad dengan kita. Tapi Masya Allah, seperti itu bisa Anda praktekkan. Terkadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya mungkin wallahu ta'ala a'lam bisawab, memahamkan apa yang kita bicarakan kepada mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita harus sabar, sabar. Karena apa yang menimpa kita itu barangkali karena kurangnya ikhlas kita, atau salah dalam apa? Dalam menyampaikan. Ini hadis ke-36, ya, hendaklah kita bersabar, sebagaimana kesabaran yang dilakukan oleh para anbiya. Hadis ke-37. Berkata Al-Imam An-Nawawi, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayahu. Muttafaqun alaih. Dari Rasul bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa nasab, rasa capek, wala wasab ataupun sakit, wala ham atau gelisah, wala hazan atau kesedihan, wala adhan atau perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa, wala gham ataupun kesedihan yang sangat mendalam, hatta syaukah sampai-sampai seujung duri, yushakuha yang menusuknya masuk ke dalam kulitnya, illa kafarallahu biha min khatayah, kecuali pasti Allah akan ampunkan dosa-dosanya dengan apa yang dia rasakan tadi. Ini kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita bersabar. Yang namanya kehidupan laisa kulluhu surur, namanya kehidupan itu tidak semuanya apa? Bahagia. Tidak setiap saat kita sehat. Tidak setiap saat kita kaya atau tercukupi kebutuhan kita. Tidak setiap saat berjalan dengan keinginan kita. Kepinginnya sehat malah sakit. Pinginnya terang malah udan. Kepinginnya udan panas banget. Kepinginnya kumbahannya cepat garing, teles terus malah jamur. Kepinginnya panen malah gagal. Kepinginnya keluarganya sehat malah pada sakit. Jadi ini kondisi kehidupan kita. Banyak terkadang perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa kita. Kita pingin hidup bahagia, enak gitu ya bayangannya. Ternyata Masya Allah, banyak rintangan-rintangan. Jangan khawatir. Semua yang menimpa kita ini, entah itu kesedihan, rasa capek, balik kerja kesel nama badan, kesel. Melaku bolak-balik dari masjid capek atau enggak? Capek. Wala wasabin ataupun sakit. Sakit mumet, pegel-pegel, flu, batuk-batuk, gitu. Semuanya. Ataupun mungkin kegelisahan. Gelisah itu kadang mengharap-harap satu perkara tapi apa tidak? Tidak datang-datang akhirnya kita gelisah. Sitoporaya, apa nih? Kae wingi lamaran. Cah lanang kae nglamar anak wedokku sidoporayo. Lamaran anak perempuan saya dilamar itu jadi enggak ya? Itu deg-degan, gelisah. Sing lanang juga deg-degan mantene, calon mantene. Ditampa pora ya lamaranku, deg-degan. Segala kesedihan yang mendalam sampai pun duri, satu duri. Lah jangankan duri ya. Apa yang lebih kecil dari duri? Slunggo. Slunggo ngertos mboten, Pak? Nek carane mriki napa slunggo niku? Napa? Susuben. Jangankan susuben, sliliten. Keganggu napa mboten sliliten? Kegangguran dikit-dikit. Kenapa sih selilit? Itu kan mengganggu. Yang seperti itu Allah akan jadikan penebus dosa. Masya Allah. Asalkan dengan syarat ada mutasakhut. Orang ngersulo. Ngersulo itu bahasa Indonesianya tidak apa? Tidak menggerutu. itu batas minimalnya. Tidak menggerutu. Sudah. Itu syaratnya. Tapi kalau sudah menggerutu, mangan selilitan, mangan selilitan. Orang tidak. Ya. Atau mungkin dedek-dedek mumet. Enggak jadi dapat pengampunan dosa. Ya. Jun awak kesel terus, itu menggerutu namanya. Enggak jadi. Tapi kalau hanya sekedar bilang badan capek, enggak apa-apa. Kalau sekedar mengatakan gigi sakit karena selilitan, enggak apa-apa. Asal tujuannya bukan menggerutu. Itu batas minimal supaya kita dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu yang menimpa kita. Tinggal satu permasalahan. Apakah kita dapat pahala dengan apa yang menimpa kita atau tidak? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallahu taala. Demikian mbok menawi ingkang saged kula aturaken. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi